بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، خنفتين عزكم الله. Pada pembahasan yang lalu kita telah membaca hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang mengisahkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk suatu hari ke rumahnya Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, mendirikan salat dua rakaat yang sunnah secara berjamaah di sana, mendoakan kebaikan untuk keluarganya Ummu Sulaim, dan secara khusus mendoakan kebaikan untuk Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babul walidat rahimat, bab para ibu itu wanita yang penuh rahmat, penuh kasih sayang. Walidat itu orang tua putri, ibu. Rahimat, penyayang anaknya. Qala haddatsana Muslim ibn Ibrahim. Muslim ibn Ibrahim al-Farahidi, thiqatul ma'mun, terpercaya dan amanah. Kalau antum mendapati, khanamtina azakumullah, Imam Bukhari meriwayatkan dari Imam Muslim. Muslim di sini bukan Muslim yang punya kitab sahih. Paham ya? Bukan Muslim yang punya kitab sahih Muslim, bukan. Kalau Bukhari meriwayatkan dari Muslim, itu ialah Muslim bin Ibrahim al-Farahidi al-Azdi al-Basri, thiqatun ma'mun. قال حدثنا ابن فضاله مبارك ابن فضاله الحافظ mengatakan saduqun yudallis, dia ini rawi yang jujur, saduq, dan dia pernah menyamarkan hadis. قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني, بكر بن عبد الله المزني ابو عبد الله البصري, thiqatun thabt, ma'mun hujjah, ma'ruf, thiqah, terpercaya ya kawan. An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, belum mengisahkan, ja'ati mur'atun, datang seorang wanita, ila Aisyah radhiyallahu anha, ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa'atatha Aisyatu thalathata maratin. Fa'atatha Aisyah, lalu Aisyah memberi perempuan tadi thalathata maratin, 3 butir 3 biji kurma. Fa'atat kulla sabiyin laha tamratan. Kemudian perempuan tadi memberikan kulla sabiyin laha, untuk masing-masing anaknya, tamrotan, 1 biji kurma. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya perempuan tersebut datang kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha membawa 2 anak putri yang masih kecil. 2 anak putri yang masih kecil. Sehingga ketika diberi 3 biji kurma oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, 1 dikasihkan kepada masing-masingnya, dikasihkan sama anak putri, 1 lagi dikasihkan sama anak putri, tinggal 1. Wa amsakat li nafsiha tamratan. Dan perempuan tadi menahan, amsakat menahan li nafsiha, untuk dirinya sendiri, tamratan, 1 biji kurma juga. 1 untuk dia, 1 untuk anak yang pertama, 1 lagi untuk anak yang kedua. Fa'akala sabiyani atamratain. Maka 2 anak tadi makan 2 kurma tadi. Masing-masing makan 1 kurma. Wa nadhara ila ummihima. Dan 2 anak ini pun melihat pada ibunya. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, ibunya tadi itu hendak memakan kurma yang untuk dia. Mau dimakan, 2 anaknya lihat ibunya. Nadhara ila ummihima. Melihat pada ibunya. Juga disebutkan dalam lafaz yang lainnya, fastab'amataha. 2 anak tersebut minta supaya ibunya memberikan kurma tadi kepada mereka juga. Fa'amadat ila tamrah. Maka perempuan tadi mengambil kurma tersebut, fasyaqqatha. Kemudian dibelah 2. 1 biji kurma yang tinggal 1 itu yang direncanakan untuk dia sendiri dibelah 2. Fa'aqat kulla sabiyyin. Kemudian perempuan tadi memberikan untuk masing-masing anaknya nisfatam rotin, 1/2 kurma. Dibelah 2, yang 1/2 untuk anak pertama, yang 1/2 yang kedua untuk anak yang kedua. Fajaa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu setelah itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam datang. Fa akhbarathu Aisyah. Lalu Aisyah radhiyallahu taala anha memberitakan kepada Rasul perihal perempuan tadi. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, wama yu'jibuka min dhalik. Apakah yang wama yu'jibuki? Salahkan, yu'jibuki perempuan. Wama yu'jibuki min dhalik. Apa gerangan yang membuat kamu takjub dari tindakan tadi, wahai Aisyah? Laqad rahimahallah. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah merahmati perempuan tadi. Birahmatiha sabiyaiha. Dengan sebab dia merahmati, menyayangi 2 anak kecilnya dia tadi. Hadis ini hasan dengan sanad Imam Bukhari di Adab al-Mufrad. Semua rawi yang terpercaya kecuali Mubarak Ibnu Fudalah, dan dia shaduq. Kalau ada seorang rawi yang dikatakan shaduqun, maka dihasankan hadisnya. Hadis ini dikeluarkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, dalam kitab Zakah, juga dalam kitab Al-Bir Wasilah, juga dalam kitab Al-Adab. Al-Hadith sahih, disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Dalam sahihnya. Masya Allah. Hadis ini, khonafdina azakumullah, sebagaimana yang disebutkan babnya oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, menjelaskan tentang kasih sayang seorang ibu. Al-Walidat Rahimat. Yang namanya seorang ibu itu penyayang. Dibawakan kisah seorang perempuan tadi. Ini perempuan miskinah, fakirah, muhtajah. Perempuan yang miskin, yang fakir, yang sangat membutuhkan, tidak punya apa-apa. Datang ke rumahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, meminta. Meminta kepada Aisyah. Dalam riwayat ini, Aisyah memberikan tiga biji kurma. Dalam riwayat yang lainnya, dua biji kurma. Dalam lafaz yang lainnya, satu biji kurma. Ada yang mengatakan kejadiannya berkali-kali. Tiga perempuan dalam hari yang berbeda datang dengan kasus yang sama. Ada lagi yang mengatakan sekali kejadian. Sehingga ketika itu Aisyah radhiyallahu anha mencari dalam rumahnya sesuatu yang mungkin bisa dipakai sedekah, baru menemukan satu biji kurma. Dikasihkan. Cari lagi, ketemu lagi yang kedua, dikasihkan. Dapat dua, sama perempuan tadi, diberikan satu untuk anak yang pertama, dan yang kedua untuk anak yang lainnya. Dirinya enggak dapat. Aisyah cari lagi, dapat lagi kurma yang ketiga, dikasihkan sama sang ibu, perempuan tadi itu. Sehingga, lafaz ini pun langsung menyebutkan, salafu tamarat, tiga biji kurma. Masya Allah. Lihat bagaimana yang panamdina azakumullah rasa kasih sayang ibu ini tadi pada dua putrinya. Dalam kondisi tiga kurma ini dihasilkan dari hasil meminta. Karena dia tidak mampu, dia miskinah, fakirah, muhtajah. Fakir miskin, tidak punya apa-apa. Walaupun demikian, tidak kemudian menghilangkan rasa kasih sayang dia sebagai seorang ibu. Dan ini betul-betul fanatina azakumullah ditunjukkan rasa kasih sayang yang luar biasa. Sudah satu dikasihkan untuk masing-masing anaknya, tinggal satu biji untuk dirinya sendiri. Melihat anaknya masih kurang, masih butuh kurma yang lainnya, dibelah dua. Rela fanatina azakumullah dirinya kelaparan. Rela dirinya enggak makan. Rela dirinya enggak minum hanya dalam rangka atau demi untuk anak-anaknya. Supaya anaknya itu kenyang, supaya anaknya itu terpenuhi kebutuhannya. Dalam keadaan dia sendiri, dalam keadaan kelaparan, tidak makan apa-apa. Ini khonamdina azakumullah menunjukkan rahmatul walidah. Rasa kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Dan ini fitrah. Ini fitrah ya ikhwan. Yang namanya seorang ibu, secara khususnya, itu sangat sayang dengan anaknya. Kecuali orang-orang yang keluar dari fitrah. Ini yang tidak beres ini. Tidak suka sama anaknya. Ada di luar pembahasan ini. Menyalahi fitrah. Fitrahnya seorang wanita, seorang ibu, yang punya anak, sangat sayang sama anak-anaknya. Rela untuk tidak makan, tidak minum, demi anaknya. Kalau ada makanan sedikit, lebih mengutamakan kedua anak-anaknya daripada diri dia sendiri. Dikasih jajan sama seorang, misalkan kue, satu potong. Senang dia sama kue ini. Kue kesukaannya. Mau dimakan, kelihatan sama anaknya. Mi, untuk saya saja mi. Diminta sama anaknya. Wah, anaknya ini betul-betul sangat membutuhkan. Dikasihkan. Ya sudah untuk kamu. Enggak jarang kita dapati kaum wanita yang mengatakan enggak tega mau dimakan anaknya kepingin. Mana ya? Itu bahasanya. Enggak tega. Mau saya makan anak saya kepingin. Ngiler. Lihat uminya lagi makan kue yang sedap begitu. Anaknya kepingin. Enggak tega dia sebagai seorang ibu. Sehingga dikasihkan sama anak-anaknya. Ini sifat rahmat dan syafaqah ya khonamti na'azakumullah para seorang ibu. Dan seharusnya demikian. Yang namanya seorang wanita itu sangat kasih, sangat sayang kepada anak-anaknya. Cuman terkadang ya khonamti na'azakumullah kelewatan. Ya maaf kalau saya katakan kelewatan. Bagaimana bentuk kelewatannya di sini? Anaknya dipondokkan. Dipondokkan kan perkara khair ya. Perkara yang baik. Untuk tarbiyah anak-anaknya. Ditaruh di sebuah ma'had. Namanya pesantren yang nginep. Ditinggalkan dia. Hah? Di pondoknya bukan kemudian nggak dikasih makan. Dikasih makan. Dikasih minum. Cuman ya ala pesantren. Bukan ala rumah. Sebagian orang tua yang hormatin azakumullah terkadang kelewatan. Hah? Di rumah itu sampai nggak bisa makan. Alasannya apa? Ingat sama anaknya. Bayangkan. Lepas anaknya itu dan kemudian anak yang terlantar atau nggak terurus, terurus. Ada pengurusnya. Dikasih makan. Makan dan minum. Oh, jajannya juga banyak. Teman-temannya bawa jajan dari orang tuanya masing-masing dikasih. Tapi kadang seorang ibu atau seorang orang tua pada umumnya itu nggak tega. Mau makan kepingin makan bakso kesukaan dia, makan bakso mau dimakan, gak tegel dia, gak tega ini. Loh kenapa? Anak saya di pondok makan bakso apa enggak ya? Hah? Allahu musta'an. Hah kata ya? Ya itu fitrah. Menunjukkan bahwasanya itu perempuan atau orang tua yang sangat sayang sama anaknya. Tetapi kalau kemudian bertanya sama pengurusnya, bertanya kepada mudir mahadnya, bagaimana makanannya anak saya, bagaimana gizinya, oh bagaimana susunya, oh bagaimana madunya, oh bagaimana ayamnya, oh ila akhir. Yang ditanyakan itu masalah makanan toh, ini kelewatan. Hah? Ini kelewatan. Seharusnya yang kamu tanyakan jangan itunya, bagaimana tarbiyahnya, oh bagaimana pendidikannya, oh bagaimana hafalannya, oh bagaimana pelajaran dia, begitu. Ya terkadang seorang tua dikarenakan sangat sayangnya sama anak, itu kelewatan. Terus ada seorang ibu yang sampai kurus kering, gak mau makan di rumah. Loh kenapa? Gak tega. Anaknya itu di pondokan, bayangkan Allah makan apa tuh anaknya itu. Eh, kasihan di rumah, dia biasa makan yang dia sukai. Makan ayam ya bisa, makan sate ya bisa. Makan lahm kambing ya bisa. Walahim bakar bisa. Hah? Makan ini bisa, itu bisa. Allah dipondokkan, tak tahu makan apa dia itu. Padahal anaknya dipondok senang-senang aja. Sumringa, gemuk dengan tempe. gemuk dengan tahu. Tapi yang namanya orang tua terkadang demikian. Nggak tega gitu rasanya. Sampai nggak mau makan. Ya. Hah? Allah misalkan. Ini nggak sepantasnya. Hah? Enggak sepantasnya. Seharusnya dia harus bisa melihat sisi positifnya pada tarbiyah anak. Sehingga tidak semata-mata memikirkan masalah makanannya. Nah, ya kan. Dalam riwayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang pahala besar. Pahala bagi para wanita yang sayang sama anaknya. Disebutkan di akhir riwayat ini, ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan kisahnya perempuan tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengatakan, laqad rahimahallah birahmatiha sabiyaiha. Sungguh Allah telah merahmati perempuan tadi dengan sebab dia merahmati kedua anaknya. Ini pahala besar ya ikhwan. Dengan dia sayang sama anaknya, dengan dia memiliki rasa rahmat kasih kepada anak-anaknya, maka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ajrun adzim, pahala yang sangat besar ya khanamtina azakumullah, sebab tidak gampang untuk meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Allah ya ikhwan dicapai dengan amal yang sangat besar. Dicapai oleh amal-amal yang bernilai tinggi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan besar yang bisa membuahkan rahmat dari Allah tabaraka wa taala ialah as-sabr indal musibah. Sabar ketika menghadapi yang namanya musibah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, wa basyiril sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan berikan bergembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang bila ditimpa suatu musibah mereka mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mereka itu mendapatkan salawat dari Rabbnya, yang kedua mendapatkan rahmat dari Allah, dan mereka mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan yang namanya sabar, sabar ketika menghadapi musibah, itu amal yang sangat besar. Tidak mudah, tidak gampang. Akhirnya kawan, jika ditimpa musibah, itu ujian yang sangat berat bagi seseorang. Apalagi musibahnya sangat berat bagi dia. Bisa sabar itu merupakan tindakan yang sangat luar biasa. Makanya pahala yang juga besar di sisi Allah Taala, salawat dari Rabbnya, rahmat dari Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa Taala. Fallahul musta'an. Sehingga pahala besar seperti ini, rahmat dari Allah Taala, harus betul-betul dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh kaum wanita, oleh para ummahat, para ibu-ibu yang telah punya anak. Amam, dia bisa meraih rahmat Allah Taala dengan dia menyayangi anak-anaknya, memiliki sikap rahmah, sikap syafaqah, kasih sayang kepada putra putrinya. Bahkan disebutkan dalam riwayat Muslim, dengan lafaz inna Allah qad awjaba laha al-jannah wa a'taqaha minan nar. Ini lafaznya Muslim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diberitahu demikian sama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan inna Allah qad awjaba laha al-jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk perempuan tadi surga. Wa a'taqaha minan nar. Dan membebaskan perempuan tadi dari api neraka. Ini lafaz yang juga menunjukkan pahala yang lebih besar lagi. Bayangkan, dengan seorang perempuan itu menyayangi putra-putrinya, memiliki sikap rahmah, sayang, kasih kepada putra-putrinya, itu termasuk sebab perempuan tersebut masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, selamat dari api neraka. Ini amalan sangat besar. Amalan sangat besar di hadapan Tina azakumullah, dan pahala yang sangat besar pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan di hadapan Tina azakumullah bahwasanya memiliki rahmah, kasih sayang kepada putra-putri dengan dia bersabar mengurusi mereka, itu amalan dan tindakan yang enggak gampang. Namun penuh dengan duri, penuh dengan rintangan, penuh dengan halangan. Apalagi ngurusi anak-anak, belum lagi nakalnya, belum lagi rewelnya. Apalagi kalau dua anaknya. Apalagi baru masih kecil-kecil, Sofian, dua anak kecil. Yang satu masih setahun setengah, satunya lagi masih bayi. Bayinya rewel, tengah malam gak mau tidur, disusui, gak mau nyusu, ditaruh, gak mau, nangis. Itu bukan pekerjaan yang gampang. Para pemuda-pemuda yang belum pernah berkeluarga, gampang, biasa, di masa muda melekan. Orang-orang tua yang sudah punya anak, dia akan merasakan betapa cobaan yang luar biasa ketika dicoba dengan anak yang seperti itu. Baru satu anak sudah kelihatan kusut masai, kurang tidur. Ya enggak mau nyusulah, ya rewelah, ya inilah, ya nangislah, ditaruh nangis lagi, ditaruh diem sejenak, dia bisa istirahat, baru 10 menit, nangis lagi, terbangun lagi. Itu penderitaannya ya Pak. Kalau tidurnya terus, 3 jam turut-turut, kenyang. Ini enggak, 10 menit bangun, ngenong lagi, tidurkan lagi, taruh lagi. Setengah jam tidur, bangun lagi, terus begitu. Potong-potong begitu, sangat menyiksa. Baru satu anak loh ini. Belum lagi anak yang kedua. Nah, yang setahun setengah ini. Yang ini lagi rewel begini, susah tidurkannya. Ngompol. La haula wala quwata illa billah. Ngompol. Pas aku ya semuanya. Dalam keadaan ngompolnya pas di ranjangnya Abi sama Umi. Waduh, repot lagi urusannya ini. Gimana ya? Lagi begini-begini, ngompol. Kan harus dibersihkan ya, Pak. Akhirnya bangunkan yang Umi-nya megang anak yang kecil. Abinya yang baru pulang dari kerja. Dalam keadaan masih cepat-cepat matanya pengen tidur, udah pening-pening kepalanya. Ya mau gak mau dibangunkan sama istrinya. Maksudnya istrinya atau yang bangun. Dianya molor aja. Bangunkan. Ya mas bangun mas. Ada apa ini? Bangun. Ada apa? Pengen tidur. Tidurkan nanti dulu. Ada apa? Ini nangis semua ini. Nangis semua. Akhirnya dia mau gak mau dalam keadaan sofa ya. Bangun. Ada apa? Ini yang kecil ini. Rewel begini. Yang satu lagi yang agak gede sedikit ini. Ngompol itu, ngompolnya pasti kasurnya lagi. Aduh, saya mau tidur di mana ini? Kholas, ya sudahnya suaminya, itu aku yang gendong anak kecilnya aja lah. Gendong bayinya begini-begini, uminya bawa anak yang kecil sedikit, dicepoi, diganti bajunya supaya tidak gatel, kemudian dilap apa namanya dikeringkan kasurnya setengah mati. Sudah ditidurkan lagi anaknya, ngerewel lagi anak yang gede ini tadi. Manja lagi sama umiknya, nggak mau tidur, nggak mau di apa namanya disayang-sayang tidurnya, minta gendong lagi, setengah mati. Itu bukan perkara yang gampang loh ya. Itu kalau kemudian orang itu nggak punya sifat rahmah, kasih sayang yang tinggi sama anak-anaknya, ya wes, tangannya kremet-kremet ini ya. Ini kamu, tidur, tangannya ceprok, gitu. Terjadi, bukan perkara yang terjadi. Iya apa iya? Nah, ini kan banyak bapak-bapak ini. Insya Allah mengalami hal yang sama lah. Nah, jika menunjukkan yang ngomong ini juga mengalami hal yang sama. Bisa cerita soalnya. Allah Nusman. Itu baru dua anak kamu itu. Bagaimana kalau tiga? Bagaimana kalau empat? Bagaimana kalau lima? Bagaimana kalau sepuluh? Mending kalau anak yang pertama itu sudah dewasa, bisa diajak apa namanya ngurusi adik-adiknya. Terkadang anak yang pertama pun yang sudah dewasa 12 tahun, 13 tahun belur juga. Disuruh bantu uminya enggak mau. Alasannya capek, besok mau taklim, besok mau belajar sama ameh ini, ustazah ini, sudah diganggu umi. Akhirnya sudah ngurusi 8 anak. 9 anak. Apalagi kalau suaminya keluar kota. Pening kepalanya. Yang ini nangis keluar-keluar. Yang ini ngompol. Yang ini beol. Yang itu minta nyusu. Yang ini kepingin gendong. Pecah kepala ibunya itu. Allahu musta'an. Sehingga bukan amal yang gampang. Sehingga kalau ada seorang wanita, seorang ibu yang memiliki rahmah, rahimah, penyayang sama anak-anaknya dengan sabar, dengan telaten, dengan keikhlasan, dengan ketulusan, dengan kejujuran, dia ngurusi itu anak-anak semuanya dengan rahmah kasih sayang, maka orang seperti ini khana fina azakumullah berhak untuk mendapatkan rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan termasuk bab yang membuat dia masuk dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala kalau dia ikhlas karenanya dan betul-betul sayang sama anak-anaknya. Tanda gampang. Sekali lagi ikhwan, tidak gampang. Seringkalinya ikut-ikutan tangannya itu. Kalau nggak tangan, jeweranya itu. Ikut serta itu. Kalau nggak jeweranya, pukulan dengan kayunya itu. Ikut serta itu. Apalagi yang udah gede-gede. Yang 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun ini. Yang nggak mau pengertian sama abis sama umiknya ini. Gede, kena ya. Pukul cepat, ayo, bu. Ya cepat. Ini dah isi yang ngamuk tok di rumah itu. Allahul musta'an. Al-walidat rahimat. Sehingga gak kapang. Ini riwayat seperti ini. seharusnya menjadi motivasi, penyemangat bagi para ummahat, penyemangat bagi para ibu-ibu, semakin sabar, semakin ulet, semakin sungguh-sungguh, semakin ikhlas, semakin jujur dalam mengurusi anak-anaknya. Ketahuilah, di balik rasa capeknya Anda, di balik rasa letihnya kalian, susahnya kalian, kepayahan kalian, di balik itu, kalau Anda ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, besar pahalanya di sisinya. Dalam termasuk mendapatkan surga dari Allah Tabaraka wa taala. Wallahul musta'an. Nah, saya juga dinasihatkan untuk para aba, para bapak-bapak ini, juga harus pengertian dengan istrinya. Tamam, ta'awun alal birri wa taqwa, saling bantu-membantu untuk kebaikan dan ketakwaan. Jangan biarkan istri kamu dalam kondisi yang seperti itu dibantu. Kamu harus tahu, yang namanya istri itu juga capek, juga lelah, juga letih, juga payah. Mungkin kondisinya lebih payah daripada kamu. Kalau Anda mungkin cuma kerja di kantor, atau kerja di ini, kerja di pasar, atau kerja di apa, ringan. Coba istrinya kamu, nyucikan bajumu. Nyuci, lagi nyuci, ada rewel, lagi nyuci. Anggaplah sudah zen, enggak pakai begini, enggak pakai cuci tangan begini. Pakai mesin cuci. Mesin cuci. Kalau yang manual, yang pindah bolak-balik pindah begitu. Juga butuh kerjaan, yang ini rewel, yang itu rewel. Robot lagi urusannya. Anggaplah digital semua, tinggal pencet. Tinggal beres dengan cuciannya itu. Atau lagi yang lainnya, belum lagi masak. Enggak mungkin masak jadi semua ya, enggak mungkin. Ya namanya masak ya harus apa namanya ngeracang bumbunya, dipilih mau masak apa, dipilih bawang merahnya, bawang putihnya, tomatnya, cabenya, akhirnya biji sayurnya. Itu pekerjaan, enggak gampang loh. Belum lagi nyetrika, enggak mau nyetrika digital, tahu-tahu kayak jalan sendiri. Ya enggak, nyetrika begini. Itu capek lah ini. Dalam kondisi duduk di kursi atau duduk di bawah, nyetrika begini. Lelah sekali ya kan. Coba kalau kamu sebagai seorang bapak, sudah nyetrika. Baru dapat 3, kemeringet sudah ini. Wah, seorang kosong tenang ini. Nyetrika ini. Itu dikerjakan sama perempuan. Bagaimana kiranya kalau perempuan tersebut, ikhwan fillah rahimakumullah, semuanya manual. Cuci tangan ya, cuci baju ya dengan tangannya dia sendiri. Lagi nyuci begini, anaknya rewel ini, rewel itu, ada yang ngompol, ada yang ini, ada yang itu. Tinggalkan sebentar ngurusi anaknya. Berat ya? Nyuci, belum lagi jemur. Jemur baju yang sekarang ini. Baju yang kemarin, belum nyetrika. Nyetrika lagi, nyetrika. Belum masaknya. Belum nyapu rumahnya. Itu perkara yang berat lagi. Jangan kamu anggap remeh itu. Sangat capek yang namanya perempuan itu. Mundur siang nggak bisa, anaknya rewel lagi, nangis lagi, ngurus ini lagi. Kadang setrikaan numpuk, siang-siang harus nyetrika dalam kondisi matanya udah kelap-kelip. Bapak laki-laki nggak ngerti ini job, nggak ngerti di dalam rumahnya istrinya dalam kondisi, matanya sepet karena saking ngantuknya, tenaganya terperas, keringetan. Nggak ngerti kamu sebagai bapak, nggak paham aja. Taunya kamu adalah orang yang paling capek di rumah itu. Pulang dari rumah kepingin istirahat total, jangan diganggu. Istri kamu dari mulai pagi sampai malam, pagi lagi terus begitu. Tidak pernah berhenti. Wallahul musta'an. Diakui ya ikhwan, tenaga perempuan lebih dahsyat dari tenaganya laki-laki. Ya Pak ya? Coba kalau laki-laki yang disuruh kerja di rumah. Berantakan kabeh rumahnya itu. Ya Pak ya? Ngaku wal. Misalkan istrinya kamu pulang ke orang tuanya, kepingin pulang ke orang tuanya lah, ya 3 hari lah. Ya akhirnya kamu, karena kamu masih tiap hari kerja, ngurus rumah sendirian kamu. Hampa kehidupan kamu itu, biasanya ada yang masakan, gak ada yang masakan. Yang biasanya ada yang masakan air, bikin teh, bikin kopi, bikin apa, gak ada yang bikinkan. Nyuci baju sendiri, nyetrika sendiri. Masak sendiri, nyapu sendiri, ini sendiri. Kamu sudah kosong lah. Haula wala quwwata illa billah. Sangat pentingnya tenaga perempuan ini. Allah musta'an. Maka di sini kan Abdina Azhar. Mula nasihat juga untuk para bapak-bapak ya. Harus ada ta'awun, ala al-firi wa taqwa. Saling pada membantu dengan istrinya. Untuk kebaikan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk memperingan pekerjaan istri. Tahuilah masing-masing anda juga capek. Sehingga harus satu sama lain harus bisa saling membagi, bahu-membahu. Bantu-membantu, bela-membela. Dalam rangka untuk menyayangi anak-anaknya, dalam rangka untuk tarbiyah anak-anaknya dan urusan rumah tangganya. Nah, seringkali khanawati na'azakumullah, dari sisi inilah terkadang munculnya keretakan rumah tangga. Dari sisi ini, seringkalinya itu. Nah, rot urusannya itu. Apalagi kalau isinya gak sabar, ngomel terus isinya. Halas, suaminya kupingnya gak tahan juga. Akhirnya rot urusannya. Nah, ufonya melayang, ininya melayang. Allah musta'an. Sehingga harus dengan takwa, dengan iman, dengan keikhlasan, dengan ta'awun. Hadis ini khana fitna azakumullah. Menunjukkan kepada kita bolehnya meminta jawazus su'al lil hajah. Bolehnya meminta-minta kalau memang amat sangat membutuhkan. Seperti yang terjadi pada perempuan yang tadi. Datang pada Aisyah radhiyallahu taala anha meminta. Kondisinya miskinah, faqirah, muhtajah. Miskin wa faqir sangat membutuhkan. Maka diperbolehkan. Mintanya pun juga dalam rangka untuk menutupi kebutuhan dia. Ada ya justru diperbolehkannya ya kawan. Sebatas itu saja. Allahul musta'an. Kalau kita melihat zaman sekarang ini, khana fitna azakumullah, yang namanya pengemis-pengemis ini, itu ternyata tidak cuma semata-mata pengemis yang karena butuh, tetapi profesinya profesi pengemis. Memang demikian ya, Ikhwan. Dalam keadaan di rumahnya cukup, ada yang mencukupi dia, ada yang mencukupi kebutuhannya dia. Dia punya pekerjaan yang lain, punya toko, punya ini. Tapi pekerjaan sampingan satu ini yang lebih dahsyat penghasilannya. Cukup dia membawa satu anaknya, dibungkus satu kakinya, biar kelihatan tinggal satu kakinya, cacat begitu. Dibawa tuh dengan penampilan yang lusuh begitu. Padahal dia punya banyak baju yang bagus-bagus. Lusuh begitu. Wala ngemis di pasar turi, wala ngemis di mana. Hasilnya banyak. Akhirnya Pak, jadi profesi. Dengan hasil mengemis, bisa beli kulkas. Bisa beli mesin cuci. Bisa beli apa namanya, rice cooker, masaknya canggih juga. Bisa beli ini, bisa beli itu, bisa rehab rumahnya. Wallah lah, bapak mungkin bisa haji. Wallah lah, ala biswa. Itu banyak. Ini yang pengemis manual. Yang langsung begini. Di zaman sekarang ini, banyak lagi pengemis-pengemis yang canggih. Pengemis yang profesional. Dan tidak mau dikatakan sebagai pengemis. Tidak mau. Dengan beragam cara, dengan beragam bentuknya. Wallahul musta'an. Ingat ya, ikhwan. Meminta-minta perkara yang diharamkan. Dilarang dalam Islam. Kecuali untuk beberapa jenis orang saja. Untuk orang-orang yang betul-betul ashabatuhu jaihah. Yang terkena musibah. Sehingga hartanya dia ludes habis. Itu kena musibah dan dipersaksikan oleh beberapa orang dari kalangan masyarakatnya bahwasanya dia tertimpa musibah dan menjadi miskin karenanya. Boleh dia minta untuk memenuhi kebutuhan dia saja. Selebihnya tidak boleh. Orang yang sangat membutuhkan, amat sangat membutuhkan, juga diperbolehkan. Juga dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dia saja, lebih daripada tidak boleh. Allahul musta'an. Nah, di sini, perbuatannya perempuan ini, khana fitna azakumullah, lil hajah, dikarenakan sangat membutuhkan keadaannya. Hal ini pula yang nantinya azakumullah menunjukkan kepada kita sakha yang ada pada Aisyah, kedermawanan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, sangat dermawan. Sisi dermawannya karena nantinya azakumullah ialah yang disebutkan dalam beberapa riwayat yang saya bawakan tadi. Ada perempuan yang miskinah datang meminta-minta, nyari dulu. Artinya apa? Dalam kondisi sudah tidak ada Aisyah itu, nggak punya gitu. Nyari dulu, ada nggak di dalam rumah barang yang mungkin bisa disodorkan? Dicari, ketemu satu kurma dikasihkan. Cari lagi, ada lagi kurma yang kedua dikasihkan lagi. Cari lagi yang ketiga, ada lagi dikasihkan lagi. Sangat dermawan dalam keadaan dia juga membutuhkan ya. Dalam keadaan dia juga sangat membutuhkan, tidak punya apa-apa bayangkan. Mungkin itu cuma hanya tinggal tiga saja kurmanya di rumahnya itu. Tetap dikasihkan sama perempuan yang miskin tadi. Menunjukkan sikap sakha, kedermawanan yang amat sangat tinggi pada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa hadhihi min fadilatiha. Dan ini termasuk keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Masyaallah. Luar biasa ya. Ini jarang loh dijumpai sifat seperti ini pada kaum wanita. Apalagi namanya kaum wanita. Punya sesuatu. Wes. Magnetnya pol kalau perempuan itu. Ya maaf saja deh kalau perempuan. Nah, tembak seperti ini. Perasaan magnetnya atau magnetnya. Pelitnya itu. Kikirnya itu. Lebih tinggi. Jangankan sama orang lain. Jangan jauh-jauh. Jangankan sama orang lain. Lo sama iper-iper dia sendiri. Misalkan ente punya istri. Hah? Istri kamu ini, kamu yang nyari maisyahnya. Wah, ente ini, kamu ini punya saudara-saudara. Dan juga mungkin punya saudari. Saudara-saudari. Ya, masih kecil-kecil lah. Belum bisa berdikari. Belum bisa berdiri sendiri. Ini yang namanya seorang kakak. Fitrah dia. Sayang sama adik-adiknya. Kan begitu. Seringkalinya ngasih adik-adiknya. Kan begitu. Seringkalinya pula yang namanya seorang wanita. Lihat suaminya. Cik lomane. Cik lancare kalau ngasih sama adik-adiknya itu. Kesel dia kadang-kadang gitu. Hah? Dia baru beli di pasar, melihat kaos bagus, cocok untuk santai di rumah. Nyari-nyari cuma dapat dua. Dibawa pulang, istrinya sangat suka dengan kaos tersebut. Cocok mas. Ah, sip. Ah, sedep santai di rumah dengan kaos seperti itu. Hah? Datang adiknya. Tamu melihat kakaknya pakai kaos bagus. Masya Allah, kaosnya bagus juga itu. Saya juga mau tuh. Fitrah seorang kakak, lihat adiknya seperti itu. Langsung gak enak perasaannya. Aduh, adik saya pengen gimana ini. Hah? Mau dikasihkan, cuma ada dua biji. Wah, adiknya ada tiga. Wah, kondisinya begini. Nyari di pasar, gak mungkin menemukan. Di obrak-abrik pasarnya, menemukan cuma dua tok begini. Kadang kalau dia kasihkan sama adiknya, istrinya langsung komentar. Untuk siapa itu? Minta kasih sama adik. Itu inti lihat mukanya dia. Seringkalinya langsung berubah mukanya itu. Cemberut. Kayak enggak asal. Laki-laki adiknya. Muncul sifat kikirnya itu. Apalagi kalau dikasihkan sama orang lain. Yang bukan kerabatnya. Yang bukan familinya. Sifatnya itu lebih ngeri lagi, kikirnya. Ini gak semua perempuan. Ada yang demikian. Sehingga di sini Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam keadaan tidak punya apa-apa. Hanya cuma tiga biji kurma saja di rumahnya beliau. Yang waktu itu merupakan makanan pokok. Makanan pokok kayak beras di Indonesia ini. Dikasihkan semua kepada orang miskin tadi itu. Luar biasa ya, kan? Itu merupakan sifat sakha, kedermawanan yang sangat tinggi pada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala. Itu menunjukkan rasa keimanan yang sangat kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa tawakal yang sangat tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa yakin rezekinya gak akan putus. Merasa yakin Allah akan kasih gantinya. Sifat seorang wanita yang sangat mulia. Masya Allah. Hadha huwa. Nah, di sini juga ikhwanatina azakumullah menunjukkan itar al-ghair ala nafsih. Lebih mendahulukan orang lain daripada diri dia sendiri. Dari sini ya, dari sini Aisyah radhiyallahu anha. beliau lebih mengutamakan perempuan tadi dengan dua anaknya daripada diri dia sendiri. Dan juga sisi yang kedua pada sifat sikapnya perempuan tadi, ketika tinggal satu kurmanya hendak dia makan, dia lebih mengutamakan kedua anaknya daripada diri dia sendiri. Itu namanya itharul ghair ala nafsi, lebih mengutamakan orang lain daripada diri dia sendiri. Itu sifat yang terpuji, sifat yang mulia dalam Islam. Qanabidina azzaikumullah. Masya Allah. Nah, hadis ini pula qanabidina azzaikumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya sesuatu yang sedikit jumlahnya itu bukan sebagai penghalang untuk disedekahkan. Paham ya? Sesuatu yang sedikit jumlahnya, yang qalil, itu bukan sebagai penghalang untuk dijadikan sebagai sedekah. Di sini Aisyah radhiyallahu taala anha hanya punya 3 biji kurma. Jumlah yang banyak atau sedikit? Sedikit. 3 biji kurma kalau dikasihkan orang Indonesia, kenyang atau lapar? Satu orang makan 3 aja kekurangan. Perutnya masih melilit. Sedikit sekali. Walaupun punya sedikit, tetap tidak menghalangi Aisyah radhiyallahu taala anha untuk bersedekah. Heran ya. Nah, kemudian cuma 3 isin, rek. Kan kadang begitu orang itu. Malu kita orang. Masa ngasih cuma 3 biji? Mending enggak usah lah. 3 malu. Biasanya kita ngasih sampai 1 kilo, 2 kilo. 3 biji sekarang. Malu kita orang. Allahumma musta'an. Nah, demikian seharusnya. Yang namanya sedekah ikhwan fillah azakumullah tidak dilihat dari sisi sedikit atau banyaknya. Bukan dilihat dari sisi nominal atau kuantitasnya. Tapi sedekah itu ikhwan fillah azakumullah dinilai besar di sisi Allah tabaraka wa taala dengan niat ikhlasnya. Dengan niat ikhlasnya. Rubba amalin saghirin tukafiruhun niyyah. Bisa jadi amalnya dianggap remeh kecil, tetapi menjadi besar pahalanya dengan niat yang baik. Wa rubba amalin kabir tusaghiruhun niyyah. Dan mungkin pula ada amal yang besar, dipandang besar sama seorang, tapi menjadi remeh, kecil, hina dengan akibat niatnya dia yang enggak baik. Sehingga bukan kecil sedikit banyaknya jumlah sedekah ya ikhwan, tetapi niatnya kalian. Walaupun sedikit 3 biji kurma, kalau dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu ma'jur, dapat pahala besar di sisinya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "La yanalallaha luhumha wa la dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Nggak sampai kepada Allah daging dan darahnya. Tapi yang sampai ialah ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan masalah kurban. Paham ya? Dengan masalah kurban. Wallahul musta'an. Ini ayat yang sangat mulia kepada kita nasakumullah yang menjelaskan bahwasanya sedekah itu jangan dilihat besar atau kecilnya. Tapi dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan membuat besar nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsa syatin." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah tetangga perempuan, jarah tetangga perempuan meremehkan sebuah hadiah kepada tetangga perempuan yang lainnya, walaupun hadiah itu ialah kakinya kambing, bagian bawahnya apa namanya, bukan kikil, kikil lah enak, duri lah, ini sorry loh, sepatunya apa, kok sepatunya kambing, apa namanya, sikile loh yang atas loh, yang bagian bawahnya untuk kakinya diri, nah." Ya, ini pada masa itu yang menemukan Rasulullah sangat remeh. Tetapi Rasulullah mengatakan, "La tahqiranna jaratun li jaratiha, Jangan dianggap remeh itu. Walaupun kamu, wahai seorang wanita, memberi kepada tetangga kamu yang lain, walaupun dalam bentuk yang mungkin dianggap remeh, itu sangat berharga nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu ikhlas karenanya. Dan sangat berharga untuk memperbaiki hubungan tetangga, walaupun sangat remeh pula nilainya di sisi mereka. Yang penting keikhlasannya, yang penting ketulusannya dalam memberi hadiah, memberi sedekah, memberi infak fi sabilillah. Hah? Kalau sekarang hanya dina asak mulai kasih kikil, jazakallah khairan, ada zen tenan. Hah? Masya Allah, tetangga saya satu ini baik hati tenan ini. Seumur urip saya baru kali ini makan yang namanya kikil kambing. Indonesia kambing dipangan. Hah? Kalau di sana ya ikhwan kasih makan itu. Ya lafuz saja kalau di sana. Hah? Negara Yaman yang kiri kayak gitu. Hah? Atau negara Yaman yang fakir. Yang fakir kayak gitu. Pemandangannya cuma gunung-gunung batu sama pasir. Hah? Itu kalau nyembelih kambing, dibuang kakinya itu. Nggak dimakan sama dia. Dibuang sama mereka. Dibuang ya. Yang dimakan apanya? Bagian-bagiannya Zek. Pupunya. Itu yang dimakan sama mereka. Zen itu. Bagian dalam-dalamnya dibuang sama mereka. Ketahuan orang Indonesia, entek kabeh. Kaki kambing dibuang minimal 4 ya kakinya. 4 kaki, 4 kikil. Ya salam. 4 itu kemudian dibersihkan jadi kikil, dimasak. Luar biasa, makan besar orang Indonesia. Dikasih jeruannya. Wih, yang namanya apa namanya jeruannya kambing? Apa namanya? Babat. Sedetenan ini. Dibikin soto zen. Nah, dibikin ini juga zen. Masya Allah, Indonesia entek kabeh. Mereka orang dibuang. Ya. Sehingga pada masa itu, jangan remeh. Jangan meremehkan ikhwan fillah asakumullah. Sedekah yang sifatnya sedikit. Sehingga di sini ikhwan fillah asakumullah. Yang namanya sedekah itu seharusnya diberikan kepada yang berhak. Tamam? Walaupun jumlahnya sedikit. Tamam? Ya tasaddaq bima tayassar. Dia bersedekah dengan yang dia mampu, yang mudah bagi dia. Qalla au kathur, baik sedikit jumlahnya atau banyak jumlahnya. Yang penting keikhlasan dia di sisi Allah tabaraka wa taala. Hadis ini pula yang kami nasihatkan menunjukkan kepada kita bolehnya zikrul ma'ruf, menyebutkan kebaikan, amar kebaikan yang dia lakukan kepada orang lain, bukan dalam rangka untuk berbangga-bangga, bukan dalam rangka untuk mengungkit-ungkit kebaikan, tapi dalam rangka untuk takjub, mengambil ibrah, pelajaran dari yang dia saksikan tadi. Di sini Aisyah radhiyallahu anha ini kan jelas memberikan sedekah kepada perempuan tadi. Ini amal baik ya, kan. Perbuatan dia tadi ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya apa? Aisyah menyebutkan, ya Rasulullah, tadi ada seorang perempuan yang miskinah datang kepada saya, minta kepada saya kasih tiga biji kurma. Ini kan namanya menyebutkan amal baik dia kepada orang lain. Ini orang yang tidak harus diperbolehkan, yang jelas bukan dalam rangka untuk berbangga-bangga, bukan dalam rangka untuk mengungkit-ungkit, tapi disampaikan di sini sama Aisyah radhiyallahu anha dengan takjub, sangat mengagumkan tindakan perempuan tadi, sehingga diambil ibrah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Disampaikan sama orang lain juga supaya dia mengambil ibrah, pelajaran dari situ, takjub dari situ, bukan dari sisi berbangga-bangga dengan amal yang dilakukan tadi itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pahala yang sangat besar bagi perempuan tadi mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia merahmati anak-anaknya, mendapatkan surganya Allah tabaraka wa taala dengan sebab dia merahmati anak-anaknya. Fallahul musta'an. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dari hadis sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah salat sunnah berjamaah, beliau mendoakan seluruh isi rumah dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apakah ini menunjukkan sunnahnya berdoa setelah salat? Berdoa setelah salat? Ayo. Kalau yang kamu tanyakan sekarang ini ialah doa untuk siapa? Untuk diri kamu sendiri. Ya kan? Sementara riwayat yang sebelumnya tadi, kisahnya Rasulullah masuk ke rumahnya Muslim, Rasulullah mendoakan untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Tadi paham ya? Kalau yang kamu tanyakan ini, apakah ini menunjukkan sunnahnya berdoa setelah sholat? Kamu sholat, pikir doa. Ini untuk siapa ini? Untuk diri kamu. Hadahullah. Sehingga untuk riwayat ini, khamdulillah, hanya menunjukkan bolehnya mendoakan orang lain setelah sholat. Kemudian, apakah ada doa setelah sholat? Al-jawab, khamdulillah, bahwasanya setelah sholat, khamdulillah, al-afdal ialah al-zikr. Yang lebih afdal, khamdulillah, ialah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan zikir-zikir yang masyru'. Yang dicontohkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan doa hukumnya jais, diperbolehkan. Hukumnya jais, diperbolehkan. Ini saya ingat saya fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Sehingga yang namanya doa, ada tempat-tempat, ada waktu-waktu yang sangat ditekankan untuk berdoa. Hukumnya sunnah atau mustahabah atau sunnah muakkadah. Tapi untuk setelah salat, ini yang lebih ditekankan ialah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan boleh berdoa setelah itu. Ya juz. Bagaimana para ulama mendefinisikan berhala? Apakah sama dengan tauhid? Berhala itu bahasa Indonesia. Adapun secara bahasa Arab, ada dua istilah ya. Ada yang namanya sanamun, sad, wa nun, wa mim. Sanamun asnam. Ada yang wasanun, wawu, wasa, wanun. Wasanun, autan. Kalau sonamun, ini artinya sesuatu yang dibentuk dengan bentuk tertentu. Yang dibikin dengan bentuk tertentu. Misalkan ada seorang yang memahat batu, dipahat, dibentuk seperti gambar seseorang. Ini namanya apa? Namanya sonam, patung. Ada paham ya? Atau dibentuk dengan bentuk kambing. Dengan bentuk kijang, dengan bentuk apa saja, dengan bentuk tertentu. Itu namanya sonam. Paham ya? Adapun yang namanya wasan lebih umum daripada itu. Yang namanya wasan itu lebih umum. Yang namanya wasan, segala sesuatu yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dalam bentuk sonam, tahu sonam tadi, patung yang dibentuk, dibikin dengan bentuk tertentu. Bisa pula dalam bentuk kuburan. Bagaimana sabdanya Rasulullah SAW, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburan saya sebagai wasan yang diibadai. Kuburan disebut sama Rasul sebagai wasan. Sebagai wasanun, kuburan. Demikian pula perkara-perkara yang lainnya yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala itu namanya wasanun. Namanya wasan. Sehingga pohon, pohon keramat yang diibadai namanya wasan. Batu-batu keramat yang diibadai namanya wasan. Bahkan. Jadi paham ya? Sehingga kalau dalam bentuk patung, dalam bentuk arca, dalam bentuk berhala, dengan bentuk gambar tertentu, itu namanya sonamun. Sonam dan wasan. Ada pun tauhud, ini definisinya lain lagi. Dalam patung yang diibadai, masuk dalam bagian tauhud. Kuburan yang diibadai, bagian tauhud. Pohon keramat yang diibadai, bagian tauhud. Batu-batu keramat yang diibadai, bagian tauhud. Satu bagian dari mana? Tauhud. Sebab yang namanya tauhud ya kan? Ma'bud, wa matbu', wa muta'. Sesuatu yang diibadai, ini yang tadi saya contohkan. Yang kedua, matbu' yang diikuti. Ini dari kalangan para ulama usu, ulama yang jahat-jahat. Yang ketiga, muta' yang ditaati. Dari kalangan para penguasa-penguasa yang jahat pula. Kalimat tauhid lebih umum mananya. Masya Allah. Numpuk tenan. Bagaimana posisi imam dan makmum jika jumlah makmumnya dua orang? Dua makmum ini ialah laki-laki. Jadi tiga orang ya. Satu imam, dua makmum. Imam di depan, makmum laki-laki yang dua di belakang saja. Ini imam, ini makmum. Atau apa? Kalau makmumnya imam dan makmum cuma dua orang saja, sama-sama laki-laki, secara begini. Nah. Ada kasus. Ketika menyembelih sapi, sapi betina. Setelah sapi betina tersebut mati, mati apa sembelih? Oh, sembelih, mati ya. Ternyata ditemukan anak sapi di dalam perutnya juga. Telah mati juga. Kamu gak ngerti kalau dia ambil? Kalau dia ambil, kalau dibiarkan sampai dia apa namanya melahirkan kan lumayan. Diketikan, hah, kembali. Kasus saya kan, yang namanya kasus terjadi gitu. Insya Allah ya. Nyembelih sapi betina atau kambing betina, gak ngerti dalam perutnya ada janinnya. Begitu mati, kemudian dikuliti, dibuka perutnya, ada janinnya, dijumpai juga telah mati. Pertanyaannya, bagaimana hukum memakan daging dari anak sapi tersebut? Ini kolu. Ini kolu tak? Nanti, anu tak? Enggak. Ini gitu. Apalagi yang namanya anak kambing. Anak pribadi ngelihat dah. Gimana gitu lah. Ya, karena belum sempurna. Allah musta'an. Ini juga pernah kita alami waktu di Yaman. Salah seorang teman kita masih ada hubungan kerabat sama kita, sama saya. Lahir anaknya. Nyembelih kambing kan, lagi kawan. Beli kambing dapat yang besar. Besar kambing itu Masya Allah, perempuan, betina. Cari yang rakhis, ahli diaman. Ya, gali-gali, mahal-mahal, bangkrut. Enggak coba uri pilih diaman. Besar, Masya Allah, seneng ini orang. Wah, besar ini. Sembelih, nanti dibuka, ternyata ada anak kambingnya. Jadi langsung. Ala bu yang ini jangan dikasihkan sama kita orang yang telah berkeluarga. Dikasihkan sama ya bujang-bujang aja yang ini. Jangan dikasihkan sama orang ini. Nah, pertanyaannya ialah bagaimana hukum memakan daging anak sapi tersebut? Fi tafsil, dirinci ya. Saya rinci jawabannya supaya anda paham. Mengenai janinnya, kalau janin tersebut, begitu kamu buka perut ibunya, keluar dari perut ibunya dalam keadaan masih hidup, bernyawa, masih bergerak begini, maka kalau mati dalam keadaan belum disembelih, maka dia bangkai. Terbang, maka dia bangkai. Sebab sudah berpisah dengan ibunya, maka dia memiliki hukmun mustaqil, hukum tersendiri sebagai seorang hewan yang bernyawa. Kalau sampai dia mati belum kamu sembelih, maka dia bangkai. Hukumnya haram dimakan. Paham ya? Nah. Kemudian, kalau dia keluar dari perut ibunya dalam keadaan telah mati, maka tergantung bagaimana penyembelihan ibunya tadi. Kalau dia nyembelih ibunya tadi dengan sembelihan yang syar'i, dengan basmalah syar'i, maka disebutkan dalam sebuah hadis, zakatul janin, zakatul ummi. Sembelihan janin itu cukup dengan sembelihan ibunya. Paham? Artinya hukumnya sama dengan ibunya. Hukumnya apa ini? Halal. Tetapi kalau sembelihan ibunya tadi itu disembelih dengan cara yang syar'i, enggak baca basmalah, hukumnya apa ini perutnya ini? Haram juga. Sebab ibunya juga haram dimakan, anak juga haram dimakan. Hadza huwa. Ini tafsir ya ikhwan disebutkan oleh para ulama dalam Tabul Athaimah. Ah, misalnya, ada. Kalau ayam bagaimana ya? Oh ya kita jadi ngelamun, nggak terpekur begitu. Saya tanya, oh ya sadar dia. Tapi ada yang nyuarai dari belakang. Tapi kalau dia itu aja, jadi juga view dari ayam. Oh ya. Ada yang ngomong. Bertelur, oh iya, bertelur ya. Bertelur, tidak perlu kemudian bisa beli telurnya itu. Saya sama ente. Ente mendapati ayam mati, ketabrak sama motor. Dar, sebelah mati dia. Kamu belah dalam perutnya, ada telurnya. Ayo. Ada telurnya. Bagaimana hukum makan telurnya ini? Jawab. Enggak ada suara dari belakang. Enggak jawab dia. Bagaimana hukumnya? Nah, kan. Karena suara buri, ya Allah Allah. Siapa yang tahu? Nanti tahu. Masak dulu lah, ente, iya ente orang. Ya. Apa hukumnya? Loh, yang saya tanyakan sekarang bukan makan daging ayamnya. Ini makan daging ayamnya kena, gak boleh. Hukumnya bangke ya, akhi. Telurnya? Loh, kenapa? Masa ada keterangan telur bangkai? Nggak ono ya, akhi. Telur kok bangkai, nggak ono. Hah? Dari mana kok telur bangkai itu? Hah? Siapa bilang dalam bagian ayamnya? Enggak. Kalau sudah dalam wujud telur, terpisah dengan ayamnya. Sehingga, apa namanya, ayam itu sebagai tempat penyimpanan saja. Dari mana? Tidak apa-apa ya, ini ambil telurnya. Itu yuk kun. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Paham tak? Tidak ada masalah. Tak kabarkan sama ente. Telur ini. Paham? Ini telur. Misalkan ada satu ekor telur, satu telur ayam. Belum sempat kamu ambil. Masih di tempat ngendoknya yang tadi itu. Ada orang tahu tuh kemudian menumplekkan kotoran-kotoran yang sangat banyak di tempat itu. Sehingga telurnya terpendam di situ. Kotoran mangan kotoran hukumnya apa ya, kan? Hukumnya haram mangan kotoran itu ya. Telurnya terpendam di situ. Enggak ngertiin. Itu hari berikutnya ngambil itu kotoran untuk popok atau untuk apa begitu, ada telurnya. Ya apa ini? Boleh dimakan ini? Boleh ya, akhi. Ini lebih ngeri lagi contohnya. Boleh ya. Itu sekitar tempat saja. Mau be. Saja. Saya enggak ada masalah. Sebab tidak ada persyaratannya boleh. Telur. Ada seorang wanita yang tidak senang terhadap anak kecil. Dikarenakan dia belum punya anak. Apakah yang demikian menjadi fitrahnya seorang wanita? Ini perlu dicek lagi fitrahnya Anda ini. Aduh. Namanya perempuan itu senang sama anak. Belum suat. Iya. Yang namanya seorang perempuan itu fitrahnya dia dari sononya itu senang sama anak. Kemudian kamu gak senang sama anak kecil, kamu cek lagi fitrahnya kamu. Hah? Apalagi sudah punya suami, tapi belum dikaruniai anak. Gak senang sama anak kecil, ini tambah gak beres lagi fitrahnya ini. Umumnya yang namanya seorang wanita, yang sudah berkeluarga, lama bertahun-tahun tidak dianugerahi seorang anak. Itu hatinya merasa kesepian. Ya baya, ngaku apa? Kesepian ya. Mendambakan hadirnya seorang anak dalam kehidupan rumah tangga dia. Itu fitrahnya manusia. Sehingga tolong ini fitrahnya diperbaiki lagi. Ini. Latihan mencintai anak. Allah Allah. Bakat takut segala macam. Allah Allah ya. Ini rata-rata pengaduan ini. Pengaduan permasalahan. Saya bukan tempat pengaduan. Wallahu a'lam bissawab. Yakfi insyaallah ila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.